Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pagi hari ini kita berkumpul di Majlis Ta'lim Al-Imam Al-Allamah Al-Qutb Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habshi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat derajat beliau dan Allah Ta'ala berikan keberkahan kepada segenap keluarga besar beliau, bil khusus Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habshi, agar diberikan kesehatan dan afiah, serta juga putra beliau Al-Habib Ali, dan kita semua yang hadir tempat ini insyaAllah mendapatkan keberkahan dari majlis dengan berkat apa yang kita hadir di tempat ini. Amin ya Rabbal Alamin. Kita mendengarkan apa yang barusan disampaikan, dibacakan dari kitab An-Nasaih Ad-Diniyah yang dikarang oleh Imam Al-Habib Abdullah bin Alul Haddad dalam hal yang berkenaan mengenai muragabatullah, yang mana ini merupakan makna daripada ihsan. Seseorang apabila telah mencapai hakikat Islam, lantas dia mencapai hakikat daripada keimanan, naik ke jenjang berikutnya, yakni jenjang ihsan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang ihsan tersebut, anta'budallah kaannaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Dengan engkau beribadat kepada Allah seolah-olah engkau melihat kepada Allah. Apabila engkau tidak melihat kepada Allah, engkau meyakini dan merasakan bahwasanya Allah sedang melihat engkau. Ini adalah ihsan dan ini adalah makna muragabah. Selalu merasa ditatap oleh Allah, selalu merasa dilihat oleh Allah, selalu merasa diperhatikan oleh Allah, selalu merasa disaksikan oleh Allah Ta'ala setiap waktu, setiap saat. Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala ta'azamatuh. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku bersama engkau wahai Musa dan Harun, aku bersama engkau, aku mendengar dan aku melihat apa yang terjadi kepadamu, apa yang terungkap darimu. Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatu juga berfirman di dalam Al-Quran, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Berkata Allah Ta'ala, katakanlah wahai Nabi Muhammad, beramallah kalian wahai umat, dan Allah akan menyaksikan dan melihat amalan yang kalian lakukan. Begitu juga amalan kita disampaikan laporannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan insan, dan Allah Ta'ala lebih dekat kepada hamba tersebut lebih daripada urat lehernya sendiri, lebih dekat daripada detak jantungnya sendiri. Dan sesungguhnya tidaklah insan itu berucap melainkan tercatat semua apa yang dia ucapkan. Mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Ketika besok di hari kiamat masing-masing menerima laporan di dalam kitab tersebut yang tercatat dari kebaikan, keburukan, yang besar, yang kecil, semuanya terdata, tercatat. Dia lihat, dia baca, dia menjerit, apa yang terjadi dengan kitab ini? Tidak ada hal yang besar maupun hal yang kecil, yang sekecil mungkin, semuanya tercatat, semuanya terdata, semuanya tertulis, enggak ada yang luput dari catatannya Allah dan catat yang diperintahkan kepada malaikat-malaikat untuk mencatat apa yang kita lakukan. Kita manusia di alam dunia ini ditugaskan oleh Allah Ta'ala. Kita punya tugas dan kita tidak dilepas begitu saja oleh Allah Ta'ala. Senantiasa kita dimonitor setiap saat, dipantau setiap saat, dan dijadikan para saksi-saksi dari malaikat-malaikatnya Allah yang mendata, yang mencatat, yang menyaksikan apa yang kita lakukan. Bahkan apa yang kita perbuat, datanya tercatat di dalam mata kita, tercatat dalam telinga kita, tercatat, terdata, direkam oleh tangan kita, tangan pun turut merekamnya. Sehingga Allah Ta'ala berfirman, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dikeluarkan data-data yang direkam oleh tangan, dikeluarkan data-data yang direkam oleh kaki, mereka menyampaikan data-datanya kepada Allah. Kita walaupun sendirian di dalam rumah kita, di dalam kamar kita, mengunci pintu, kita tidak sendirian. Tangan kita milik Allah dan setia kepada Allah, mencatat, mendata apa yang kita lakukan. Kaki kita pun demikian. Semua anggota tubuh kita pun juga demikian. Bahkan kulit kita seluruhnya mereka mendata apa yang kita lakukan. Wagalu lijuludhim lima syahidtum alaina. Berkata mereka besok di hari kiamat kepada kulit mereka, kenapa kalian wahai kulit bersaksi kepada hal-hal yang memberatkan kita? Galu ampaganallahu alladhi ampaga kulla syait. Yang membuat kita berbicara bersaksi adalah Allah yang mampu membuat segala sesuatu bersaksi kepada kita. Ketahuilah, kulit kita itu pun juga mendata kita. Tangan, kaki, bahkan bumi turut mendata kita, mencatat apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, semuanya ada data-datanya. Dan besok hari kiamat dikeluarkan data-data tersebut, dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu wahai saya merasa dipantau oleh Allah. Pemantauan pasti terjadi, Allah memantau yang muslim maupun yang kafir, yang beriman maupun yang tidak beriman, yang taat maupun yang maksiat, dipantau, dimonitor, direkam, didata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta orang kafir yang tidak beriman, demikian perbuatan Allah dan perlakuan Allah terhadap mereka. Tetapi kemuliaan bagi mereka yang meyakini dan merasakan kalau dirinya senantiasa dipantau oleh Allah. Merekalah orang yang mulia. Merasa selalu dipantau, merasa selalu dilihat, merasa selalu didata, merasa selalu diperhatikan. Maka perubahan bagi mereka, perbaikan bagi mereka, kemuliaan bagi mereka, amal perbuatannya akan makin baik. Orang yang merasa dilihat oleh Allah Ta'ala, apakah dia akan memberontak kepada Allah? Akan berbuat kejahatan kepada Allah Ta'ala? Ada satu orang murid, dia mengadu kepada gurunya, wahai Ustaz, izinkan saya untuk bermaksiat. Maka ditanya, berkata muridnya, berkata kepada si murid, kalau memang engkau harus bermaksiat, udah gak ada lagi solusinya, harus bermaksiat karena dorongan nafsu, silakan bermaksiat. Tapi satu, jangan bermaksiat di buminya Allah. Maka si murid berkata, wahai Ustaz, kalau saya gak bermaksiat di buminya Allah Ta'ala, di mana lagi? Baik, kalau begitu, kalau engkau mau maksiat, ya jangan bermaksiat di bawah langitnya Allah, cari naungan tempat yang lain. Dia bilang, kita semua tempat di bawah langitnya Allah, gak ada tempat lain. Ya udah, kalau memang harus di buminya Allah, di bawah langitnya Allah, boleh maksiat, tetapi jangan sampai kelihatan oleh Allah. Dibilang itu mustahil. Maka si ustaz, si guru tersebut memberikan nasihat, bimbingan kepada muridnya, wahai muridku, di buminya Allah, di bawah langitnya Allah, di depan mata Allah, kamu masih mau bermaksiat kepada Allah? Apa yang lebih kurang ajar daripada ini? Kita di depan matanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada jalan bagi kita untuk melarikan diri dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya saudara-saudara sekalian, ayo kita takut kepada Allah Ta'ala. Harus merasa selalu dilihat. Kalau dia merasa selalu dilihat oleh Allah Ta'ala, dia enggak bakalan berdusta, enggak bakalan menipu, enggak bakalan berkhianat. Dia merasa dirinya dilihat, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesendiriannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ittaqillaha haitsu ma kunta," takut kepada Allah dimanapun engkau berada. Begitu. Dan senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyaksikan kita, menatap dan melihat kita. Tinggal kita perkuat keimanan kita dan kita rasakan hal tersebut, maka kita akan mencicipi lezatnya muragabah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ma'i, Allah hadiri, Allah syahidi, Allah nadhir ilai, Allah garibun minni. Itu di antara zikir para ulama, para salafus saleh radhiyallahu anhum ajmain. Mereka selalu mengulang-ulang berzikir, Allah ma'i, Allah senantiasa bersama aku, Allah saat ini bersamaku. Allah nadhir ilai, Allah sedang menatap dan melihat kepadaku. Allah garibun minni, Allah dekat denganku. Maka dia ulang-ulang zikir tersebut hingga dia merasakan muragabah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah ta'ala memberikan lezatnya muragabah kepada kita sekalian. Dan Allah ta'ala pertebal keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah ta'ala. Allah ta'ala berikan kepada kita hakikat Islam, hakikat iman, hakikat ihsan. Dan juga dijadikan kita min ahlil yagin, min ahl aynil yagin, min ahl yihagil yagin, ma'akamali tamkin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.